demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi bukan bersumpah atas nama Allah biasa, bukan ya. Mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak akan begini atau Allah akan begini, ini yang dimaksud. Faqala Allah azza wa jal, man dhal ladzi yata'alla 'alayya anni alla aghfira li fulan. Man dhal ladzi yata'alla? Siapa yang berani-beraninya lancang mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka. Sungguhnya malah aku telah ampuni si fulan itu dan aku batalkan amalmu. Wahai engkau yang mengatasnamakanku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ada akhrajahu Muslim, rawahu Muslim, wa fi hadits Abi Hurairah annal qa'ila rajulun 'abid. Yang ngomong ini justru ahli ibadah ternyata. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Gara-gara ngomong sekecap celaka dia. Dia mencelakai dunia dan akhiratnya. Gara-gara satu kalimat yang terlontar ini. Taib. Sebelum kita baca masailnya, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ini. Jadi saya kembali ke kitab lama ya. Ternyata kitabnya ketemu lagi. Setelah keselip setahun lebih, ketemu lagi ini kitab. Bukan. Yang ini, At-Tamhid. Fatwa itu agak panjang syarahnya. Ini lebih ringkas dan lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah yang lebih penting untuk dijelaskan gitu ya. Antum pakai syarahnya apa? Atau anak nggak tahu itu? Fatul Majid. Itu yang sekarang terjemahan dari kitab Tauhid aja terjemahannya. Nggak pakai syarah berarti ya. Ini tidak ada masalah berarti. Al-iqsam ala Allah ala jihatin. Jadi orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan begini atau tidak akan begini, itu ada dua macam ya. Bisa dibilang dua macam lah. Atau ada dua kondisi. Yang pertama, dia mengatakan hal seperti itu dalam rangka takabur dan arogan. Ala jihati takabur wa tajabbur wa rif'ah hadzal muta'alli nafsahu, atau merasa dirinya ini lebih tinggi daripada orang lain. Jadi dia mengucapkan hal tersebut dengan kondisi seperti itu untuk takabur kepada orang. Apa sih kamu ini, ahli maksiat, Allah tidak akan ampuni kamu, misalnya gitu. Dan dia sebagai orang yang ahli ibadah, dia melihat dirinya lebih afdol daripada orang yang sudah bolak-balik dinasihati. Karena dari di kronologi hadisnya itu, orang ini sudah dinasihati, alulah kamu tuh tinggalkan maksiat, sudahlah, biarkan antara aku dengan Allah. Dinasihati lagi, jawabannya kayak gitu. Masih ada lagi, kesel dia. Sudah, Allah gak akan ngampuni kamu. Wallah, Allah gak akan ngampuni kamu. Seakan-akan dia ini lebih baik dari orang itu. Jadi dia memandang seakan-akan dirinya ini yang lebih soleh, yang lebih mulia ini berhak untuk berbicara atas nama Allah terkait apa yang akan Allah lakukan terhadap orang lain. Wa hadza munafin likamalit tauhid. Ucapan ini tidak sesuai dengan sempurnaan tauhid, bahkan mungkin yunafi aslat tauhid. Bisa menghapus akar tauhidnya itu sendiri. وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث. Dan dia terancam mendapatkan hukuman berat seperti yang disebutkan dalam hadis ini. ayyahkuma bimakhtarahu huwa minal hukm fayaqulu wallah la yahsul li fulanin kadha takabburan wa ihtiqaran lil akharin fahadha ta'alla 'ala Allah ayyahkum bimakhtarahu huwa minal hukm. Seakan-akan dia ini menganggap dirinya ini berhak menentukan Allah akan ngapakan orang itu. Dia yang menentukan. Allah akan giniin kamu, Allah akan giniin kamu. Menganggap orang ini tidak ada artinya di mata Allah. Sehingga dia berhak menentukan nasib orang itu. Dan menisbatkan itu kepada Allah. Ini celakanya. Wallahi si fulan tidak akan mengalami ini. Si fulan tidak akan sukses. Demi Allah. Seakan-akan ingin meremehkan orang tersebut. Fayuridu ayyaj'ala hukmallah kahukmihi. Seakan-akan keputusan Allah itu seperti keputusan dia pribadi. Nah ini kan takabur, memposisikan dirinya seperti seakan-akan dia itu Allah saja. Kok bisa-bisanya menentukan nasib orang. Ya. Ini jelas merupakan istikbar ala Allah. Bentuk takabur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin diucapkan oleh orang yang hatinya masih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, al-jihah thaniyah, ayyuqsim ala Allahi jalla jalaluh la ala jihatit ta'alli. Ya ini dia bersumpah atas nama Allah, tapi maksudnya bukan dalam rangka sombong. Bukan dalam rangka memposisikan dirinya seakan-akan berhak menentukan nasib orang sebagaimana Allah, bukan. Tapi ala jihati annama dhannahu sahihun fi amrin waqa'alahu. Tapi dalam rangka menegaskan atau mentakkid, memastikan bahwa apa yang dia duga itu memang seperti itu. Dan dia mengalami hal tersebut. Saking yakinnya dia, maka dia bersumpah atas nama Allah. Misal, demi Allah, insya Allah, Allah akan memenangkan kita. Bukan dalam rangka takabur, tapi dalam rangka mengharap kepada Allah, ya, merendahkan dirinya kepada Allah. Seperti wa min ibadillah man lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang saking dekatnya dia dengan Allah, saking solehnya dia, kalau dia bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah akan wujudkan apa yang dia persumpahkan itu. Ya. Makanya ada di antara para sahabat seperti Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini pamannya atau amminya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Nadhr punya saudari perempuan namanya Rubaiyah, ya, kalau enggak salah namanya Rubaiyah. Rubaiyah ini pernah cekcok dengan sama perempuan, kemudian dia mematahkan gigi serinya orang ini. Mungkin jotosan gitu ya, dijotos rempal satu giginya. Nah, korbannya menuntut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dirempalkan giginya sama saudarinya Anas bin Nadhr ini. Rasulullah manggil. Ya mau enggak mau, kisos. Dirempalkan juga. Anas, wallahi la tuksar thaniyatu Rubayyah ya Rasulullah. Ya Anas, kitabullahil kisos. Wallahi la tuksar thaniyatu Rubayyah. Dia sumpah kayak gitu. Ya demi Allah tidak akan dipatahkan giginya. Bukan berarti dia sombong, tidak. Tapi dia yakin Allah akan melegakan hati orang yang menuntut kisos ini. Akhirnya tidak jadi dia menuntut kisos, beralih kepada diyat. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan hadis ini. Wa min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu minhum Anas bin Nadhr. Ya. Di antaranya Anas bin Nadhr. Atau Nadhr bin Malik. Anas bin Radha, betul. Al-muhim, Nabi mencontohkan salah satunya adalah orang ini. Ini ternyata benar. Allah menjadikan orang yang tadi menuntut kisos ini jadi mengurungkan tuntutannya. Taib. Jadi itu kalau tidak dalam rangka takabur, menilai dirinya itu satu level, seakan-akan dia bebas menentukan nasib orang. Tidak, cuma karena yakinnya kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan keinginannya. Ya, lakin ala jihadil hajah wal iftiqar ilallah, fahina aqsam aqsama muhtajan ilallah. Ketika dia mengucapkan sumpahnya itu, dia benar-benar berhajat kepada Allah supaya Allah kabulkan. Wa akkada dzalika bismillah wa bi asma'ihi min jihati dhannihil hasan billah. Dan dia menguatkan sumpahnya itu dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Ya, karena saking husnudzonnya dia kepada Allah. Fahada jaizun, yang begini ini boleh. Kalau yang pertama tadi sangat berbahaya, bisa menafikan kesempurnaan, bahkan bisa menafikan apa namanya akar tauhid itu, di dasar tauhidnya bisa hilang gara-gara sumpah seperti itu. Yang pertama tadi, fahada jaizun wa min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu li'annahu qama fi qalbihi min al-'ubudiyyah lillahi wadh-dhulli wal-khudu'. Ma ja'ala Allahu jalla wa ala yujibuhu fi su'alihi wa yu'tihi tilbatahu wa raghbatahu. Karena saat dia bersumpah atas nama Allah tadi, hatinya dipenuhi dengan ta'zim, dengan khudu', ketundukan, dan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, sehingga Allah mengijabahi apa yang dia minta apa atau apa yang dia harapkan melalui sumpahnya tadi. Wa ammal halul ula fahiya halul mutakabbir al-mutaraffi' alladhi yadhunnu annahu balagha maqaman haythu yakunu fi'lullahi jalla wa ala taba'an li fi'lihi. Adapun yang pertama itu adalah sikapnya orang mutakabbir, orang yang sok merasa dirinya telah mencapai tingkat maqam yang demikian tinggi, seakan-akan perbuatannya Allah akan mengikuti kehendaknya dia. Jadi beda. An Jundub ibn Abdullah annahu qala qala rajulun lillahi la yaghfiru Allahu li fulan fa qala Allahu azza wa jalla man alladhi yata'alla alayya an la aghfir li fulan hadha alladhi qala wallah la yaghfiru Allahu li fulan kana rajulan salihan. Orang ini adalah orang saleh, orang yang disumpahi orang fasik. Si saleh berkata kepada si fasik, Allah tidak akan mengampuni si fulan, maksudnya si fasik itu, karena fulan ini orang fasik, sering maksiat. Dia merasa dirinya telah mencapai makom kesolehan yang demikian tinggi, sehingga Allah akan nuruti apa yang dia duga terhadap orang lain. Allah jawab, man dhalladhi yata'alla ay yata'azam wa yatakabbar. Yata'alla itu artinya yata'azam wa yatakabbar, sok merasa besar di hadapanku, sok merasa mulia di hadapanku, dan mengatasnamakan aku, padahal dia enggak punya ilmu sedikit pun terhadap apa yang dia ucapkan. Maka Allah justru mengampuni si fasik dan membatalkan amalnya si soleh. Ini menunjukkan betapa bahayanya sikap-sikap yang mengandung unsur tidak menghargai Allah dengan semestinya. Sikap-sikap yang mengandung unsur pelecehan terhadap Allah itu sangat berbahaya. Contohnya ini. Ya. Dan menunjukkan juga dari sisi lain pentingnya kita menjaga kesempurnaan tauhid dari sisi manapun. Wa idham mukhalafati tauhidillah. Bahaya kalau sampai kita ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, itu bahayanya bisa fatal sekali. Karena tauhid itu sesuatu yang paling sakral, yang paling mahal, yang paling mulia, paling berharga, paling harus kita perjuangkan dengan mengorbankan apapun selainnya. Fahadha ar-rajul al-fasiq atahu khairun min haitsu la yash'ur. Fasik ini dapat keberuntungan tanpa diduga-duga. Gara-gara disumpahi sama orang, Allah malah ngampuni. Enak ya. Diampuni gara-gara disumpahi sama orang lain. Fahadha atahu khairun min haitsu la yash'ur wa qilat fi haqqihi kalimah bihasabi adh-dhahir annaha mu'dhiyatun lahu. Padahal dia habis mendengar sesuatu yang secara zahir itu menyakitkan. Haitsu syahida alaihi hadza shalih, apalagi yang nyumpahi orang soleh lagi. Nyelekit kan itu. Nyelekit. Kalau yang nyumpahin preman, alah preman nih kok nyumpah-nyumpahan gitu. Tapi ini yang nyumpahi orang ahli ibadah, orang soleh. Wallahi la yaghfir li fulan. فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له. Justru itu membawa kemaslahatan besar dengan mengundang ampunan Allah. Makanya di antara masailnya yang disebutkan oleh Syekh adalah masail yang kelima nanti. Ya. Yaqul Syekh fi masail al-bab bi mas'alatin ma'naha anna min al-ibtila wal idza lisyakhsi ma yakunu a'dhamu asbabil khairi lahu. Ada kalanya gangguan, intimidasi, hal-hal tidak mengenakkan yang dialami oleh seseorang itu justru menjadi sebab terbesar yang mengundang kebaikan baginya. Makanya Allah itu hakim. Hatta ujiannya, balaknya Allah itu syarat dengan kebaikan. Kita gak tahu. Boleh jadi dosa-dosa kita selama ini diampuni gara-gara banyaknya musibah yang menimpa kita, bukan karena taubat kita. Betul gak? Apa kita semua dapat taufik untuk senantiasa taubat setelah berbuat dosa? Belum tentu. Bahkan mungkin banyak dosa yang kita gak sadar kalau itu dosa. Boro-boro mau taubat. Sadar berdosa aja enggak? Riba, berapa kali kita riba enggak sadar. Kita merasa kita enggak riba, kita sedang berdiskusi ilmiah. Padahal jatuhnya riba. Enggak sadar dia. Tapi gara-gara musibah besar yang dia alami, Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dosa-dosa lain. فليست العبره باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإذائهم ولا بتصنيفهم للناس. Karena yang menjadi tolak ukur itu bukan apa yang orang-orang katakan tentang seseorang atau apa yang mereka tuduhkan atau pelecehan mereka, itu tidak menjadi standar untuk menilai apakah kalau dilecehkan berarti memang orang-orang yang leceh, orang-orang yang hina, belum tentu. Apakah kalau berarti dituduh pendusta, pembohong, jahat, berarti dia jahat? Dituduh orang tidak cinta Nabi, berarti enggak cinta Nabi? Bukan itu. Tapi hakikatnya di mata Allah bagaimana dia? Itu yang akan menjadi tolak ukur nasibnya dia bagaimana. Jadi seseorang, setiap hamba Allah ini harus berusaha bagaimana dia mengagungkan Allah dan bagaimana dia itu menjadi hamba yang soleh di mata Allah. Sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu, tidak usah pedulikan apa kata orang. Ya, kalau memang Anda sudah yakin berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, kita di atas kebenaran, tidak perlu kita khawatir apa kata orang. Al-Maidah 54 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatan 'alal mu'minin 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat lahim. Enggak perlu takut dengan celaan orang yang suka mencela, karena sebaik-baik manusia pun juga dicela. Siapa? Para nabi dan rasul. bilang kazab, bilang sahir, bilang syair, bilang majnun. Jadi itu sudah lagu lama, enggak usah minder, enggak usah takut. Yang penting hakikatnya Anda di sebagaimana di mata Allah. Bagaimana kita tahu kita ini di mata Allah benar apa salah? Ya, kita ukur dengan petunjuk dari Allah. Kalau sudah sesuai, sudah tawakal ala Allah, enggak perlu bingung dengan apa kata orang. Allah itu yang pujiannya Zain dan celaannya Syain. Ya, huwa alladhi madhuhu Zain wa dhammuhu Syain. Kata para ulama. Selain itu madhuhu la yuqaddim wa la yuakhir. Wa syainuhu la yuqaddim wa la yuakhir. Qala fi al-masail al-mas'alah fihi masail al-ula at-tahdhir min at-ta'alli 'ala Allah. Waspada sikap sok mengatasnamakan Allah. Tsaniyah kaunun nar aqrab ila ahadina min syirakina 'alaih. Subhanallah, ya, kadang-kadang neraka itu demikian dekat kepada kita, lebih dekat dari tali sendal kita bahkan. Tapi tetap masuk neraka itu ada sebabnya. Si soleh tadi masuk neraka apakah karena kesolehannya atau karena kata-katanya yang fasik tadi? Bukan karena kesolehannya loh. Jangan difahami, oh kalau itu sudah jadi orang soleh, jadi orang fasik aja. Nunggu dikata-katain sama orang. Lah, bukan begitu cara memahaminya. Tapi kita harus tetap waspada. Yang namanya godaan syaitan, fitnah itu senantiasa bisa mengenai seseorang selama dia masih hidup dan dia belum dipanggil oleh Allah. Makanya istiqomah itu terus. Ibadah itu terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ila mata? Ila an yamut. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ketika dia mau meninggal dunia. Jadi istiqomah itu yang paling menentukan nasib seseorang. Walaupun awalnya tidak baik, kalau akhirnya baik, mati dalam kebaikan, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi hati-hati kalau sampai sebaliknya. Tsalitsah annal jannah mithlu dzalik. Jannah juga gitu. Ini orang fasik ternyata deket banget dia mau masuk jannah dia. Tinggal nunggu diumpat, dimaki-maki, masuk jannah. Tapi apakah terus kita hanya melihat hadis ini enggak merhatikan hadis yang lain, boleh enggak? Bahaya. Bahaya. Kebetulan aja ini orang habis diumpat-umpat, mungkin tidak lama dia meninggal. Jadi setelah diampuni dia meninggal. Tapi kalau setelah itu dia berbuat dosa-dosa dan dia belum diampuni, ya tetap ada konsekuensi. Jangan sampai kita memahami secara parsial. Intinya jannah itu mungkin lebih dekat kepada orang-orang yang secara zahir diduga sebagai ahlun nar, dan neraka mungkin lebih dekat kepada orang-orang yang zahirnya diduga sebagai ahlul jannah. Itu yang dimaksud. Sebagaimana dalam hadis yang lain, innar rajul la ya'mal bi'amali ahlil jannah fima yarahun nas wa huwa min ahlin nar. Ada kalanya orang-orang itu menurut pandangan orang-orang, ada seseorang yang menurut pandangan orang-orang amalannya amalan ahlul jannah, padahal sebenarnya huwa min ahlin nar. Ada juga sebaliknya, wa anna rajul qad ya'mal bi'amali ahlin nar fima yarahun nas wa huwa min ahlil jannah. Supaya kita tidak terlalu pede dengan prestasi kita. Itu yang dimaksud oleh hadis-hadis yang seperti ini. Bukan berarti kita meninggalkan sebab. Lah, kalau yang sudah beramal soleh aja bisa tergelincir, apalagi yang amalnya gak soleh. Gitu loh, pahamnya gitu. Jangan dibalik. Bahaya kalau dibalik. Ya. Rabi'a fihi syahidun liqaulihi inna rajul la yatakallamu bil kalimah. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap ucapan. Ya, kata-kata ini bahaya, bisa menjerumuskan seseorang tanpa dia pernah mengira dia akan terjerumus sedalam itu. Ya. Al-khamisa an rajul qad yughfar lahu bisababin huwa min akrahil umur ilaih. Kadang-kadang seseorang itu diampuni gara-gara sebab yang sangat dia benci. Terjadinya sebab itu sangat tidak dia harapkan, tapi justru di balik itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti penyakit kronis, ya, atau jatuh ke dalam tawanan musuh, atau kehilangan penglihatan, kehilangan salah satu anggota badan. Mana ada orang yang senang? Senep semua itu kalau kayak gitu. Berat. Kehilangan anak-anak tercinta, istri tercinta. Tapi justru itu menjadi sebab dirinya diampuni oleh Allah. Ya, kita tidak mengharapkan, cuman tidak pernah putus asa dari kebaikan di balik musibah-musibah yang Allah berikan. Itulah bedanya orang mukmin dengan yang tidak beriman. Orang mukmin itu dia bisa memposisikan dirinya sehingga musibah itu membawa kebaikan. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun in asabahu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Tayib. Berikutnya bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Tidak pantas, tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada makhluknya. Karena biasanya, karena hakikat istishfa' talabus syafa'ah itu kepada yang lebih tinggi levelnya. Misalnya raja, kita meminta kepada raja, mintanya melalui perantara bawahannya dong, gitu loh. Jangan menjadikan raja untuk minta kepada bawahannya. Ini namanya tidak menghargai raja. Loh, dia sudah raja kok mereka minta ke bawahannya. Hajatmu sampaikan aja kepada yang lebih tinggi, dia lebih berkuasa untuk mengabulkan. Paham ya? Jadi dia tidak menghargai raja justru. Datang ke presiden. Presiden, saya itu kepengen dapat EKTP. Tolong dong mintakan ke Pak Wali Kota itu. Itu tidak menghargai presiden namanya. Kebalik. Langsung aja minta sama presiden. Jangan presidennya suruh minta kepada yang di bawahnya dia. Jadi itu bentuk tidak menghargai Allah. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia bilang begini, "Ya Rasulullah, nahakatil anfus wa jaa'al 'iyal wa halakatil amwal." Jiwa sudah pada kelelahan, anak istri pada kelaparan, harta benda pada binasa. Fastastilana rabbak, mintakan kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kami. Fa inna, nah ini maudhi' syahid di sini, fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Salah tuh ya. Karena kami ini menjadikan Allah sebagai perantara kami untuk minta kepadamu agar engkau mintakan kepada Allah. Jadi nastashfi'u billah 'alaik, ini salah. Ya mungkin dalam bahasa kita enggak pernah menggunakan kata-kata ini ya. Cuman antum perlu tahu saja gitu loh. Jangan menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta sesuatu kepada makhluknya. Intinya begitu. Dengan bahasa apapun. Kalau dengan bahasa Arab, ungkapannya seperti nastashfi'u billahi 'alaik. Itu bentuk tidak menghargai Allah. Nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'alallah. Kalau bika 'alallah benar. Tapi kalau billahi 'alaik salah. menjadikan Nabi sebagai perantara agar beliau mintakan kepada Allah. Enggak apa-apa. Karena ketika itu Nabi masih hidup dan ada di depan orang ini, hadir di situ. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai perantara untuk Nabi, salah. Yang dimintai itu Allah, bukan Nabi. Allah lebih berkuasa. Faqala Nabi SAW, Subhanallah, Subhanallah. Menunjukkan pengingkaran beliau. Heran dengan permintaannya si Arab Badui. Famazala yusabbih, terus bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Menyucikan Allah. Tidak pantas ini, ucapan tidak layak ditujukan kepada Allah SWT. Hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Sampai para sahabat melihat ini kayaknya Nabi benar-benar tersinggung, benar-benar marah. Jadi para sahabat itu berempati ketika melihat Nabinya marah, mereka ikut-ikutan gerem gitu mukanya. Thumma qalu wayhak atadrima Allah. Mana sih kamu? Kamu tahu enggak Allah itu siapa? Wayhak atadrima Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dhalik. Allah itu kedudukannya jauh lebih besar daripada untuk menjadi perantara untuk minta. Salah kamu ini memposisikan Allah dengan posisi yang tidak tepat. Allah itu harusnya tidak dibegitukan. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Tidak boleh Allah itu disuruh minta kepada makhluknya. Namanya disebut agar minta kepada makhluk, ya enggak boleh. Wa dzakara al hadis, maksudnya beliau menyebutkan hadis selengkapnya. Rawahu Abu Dawud. La yustashfa ay la yaj'alu Allah syafi'an ala khalq, ala al khalq, karena sya'nallahi jalla wa la a'zam wa ajal min an yustashfa'a bihi. Wujud wasitatan. Jadi Allah itu terlalu mulia untuk dijadikan sebagai perantara kepada yang lainnya. Yang lain jadikan perantara kepada Allah. Jangan Allah yang dijadikan perantara untuk meminta sesuatu dari yang lain. Apalagi Allah yang memiliki segalanya, yang berkuasa untuk segalanya. Jadi dia ini salah dari dua sisi. Pertama, karena Allah lebih mulia dari siapapun juga. Dan yang kedua, karena Allah yang lebih berkuasa untuk melakukan segalanya. Kalau contoh yang tadi Anda sebutkan, misalnya kayak kita minta tolong Pak Jokowi agar minta kepada Pak RT. Atau agar minta kepada Pak Lurah. Itu salah, karena Pak Presiden itu lebih mulia, tapi kadang yang bisa melakukan langsung justru bawahannya. Tapi kalau dalam permisalan hadis ini, dari dua sisi dia salah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, yang lain belum tentu. Dan Allah a'zam, akbar min kulli syai', wa ajal. Makanya Nabi bolak-balik tasbih, bolak-balik tasbih. Fastaskil lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah, ya'ni nastashfi'u billah naj'alu Allah jalla wa 'ala wasitatan yatawassatu lana 'indak. Kami menjadikan Allah sebagai perantara yang menyampaikan hajat kami kepadamu supaya engkau mau berdoa, padahal Allah yang dimintai nantinya. Taib. Jadi hadal bab fihi kama fil abwabi qablah. Kandungan bab ini mirip dengan bab sebelumnya, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu, seorang mukmin al-muwahhid, menghargai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui perkataannya. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung nada tidak menghargai Allah, melecehkan Allah. Bentuknya macam-macam, terlalu banyak bersumpah. Mau menjual sesuatu, sumpah dulu. Mau beli, sumpah dulu. Ya. Kemudian bersumpah mengatasnamakan Allah untuk menentukan nasib orang lain. Ala jihadit takabur. Demikian juga apa tadi yang bab sebelumnya? banyaklah bab-bab sebelumnya itu maja fi dzimmatillah, menjadikan, mengatasnamakan keputusan itu sebagai keputusan Allah atau keputusan Rasulnya, padahal belum tentu sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Atau tidak mau menerima orang yang sudah bersumpah atas nama Allah. Ini juga menunjukkan sikap kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin muwahhid itu sampai demikian dia menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Fihi masail. Al-ula, masalah pertama, ingkaruhu 'ala man qala nastashfi'u billahi 'alaik. Pengingkaran Nabi terhadap ucapan kami menjadikan Allah sebagai perantara antara kami denganmu untuk supaya kamu mau mendoakan kami. Ada kalam mungkar. Tsaniyah taghayyuruhu taghayyuran 'urifa fi wujuhi ashhabihi min hadhihi al-kalimah. Respon Nabi ya, melalui raut wajahnya yang menunjukkan ketidaksukaan beliau. Dan itu sangat kentara, sampai para sahabat semua mengenal itu. Ikut-ikutan enggak senang. Ini menunjukkan pengingkaran lisan dan sikap. Jadi kalau sesuatu itu memang kesalahannya besar, diingkarinya juga dengan cara yang tegas. Beliau bertasbih, mengulang-ulang tasbih, tapi menampakkan ketidaksukaan itu dengan wajah beliau. Ini sunnah. Menunjukkan memang ada ketersesuaian antara akidah dengan sikap, keyakinan dengan sikap. Selama tidak menimbulkan mafsadat lah ya. Karena ada juga namanya mudarah. Al-mudarah itu berbasa-basi, tapi untuk kemaslahatan akhirat, bukan untuk kemaslahatan dunia. Misalnya seperti kata Ibnu Mas'ud, inna qad apa namanya? Inna qad nabtasim fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kadang-kadang kami ini senyum di muka orang, tapi dalam hati kami mengutuk mereka, melaknat mereka. Terutama ketika orang ini dikhawatirkan kejahatannya kalau disikapi dengan sikap-sikap ketus. Nah, ada maslahatnya. Merengut kamu digebuk nanti. Ya sudah, kamu pura-pura aja senyum. Atau menghindari lisannya yang pedes. Contohnya ketika Nabi dari kejauhan melihat seorang lagi datang, kata beliau, bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah. Sejelek-jelek orang dari keluarganya. Sejelek-jelek orang dari sukunya. Sampai ke rumah Nabi, senyum ramah di depannya orang ini. Aisyah bingung, ya Rasul, tadi dari jauh kamu bilang begini, sekarang kamu senyum-senyum. Qala ya Aisyah, mata ahittini fahishan mutafahishan. Sejak kapan engkau mengenaliku sebagai orang yang lisannya itu suka berkata keji? La inna syiraran nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguh ya, sejelek-jelek, sejahat-jahat orang adalah orang yang dijauhi karena takut dengan tajamnya lisannya dia. Ada orang-orang lisannya itu kalau ngomong nyelekitnya luar biasa, sedikit-sedikit orang Jawa mungkin bilang miso, ngutuk, maki-maki, sehingga orang jadi ngati-hati. Jadi ya Allah, mending senyum-senyum aja deh kalau di depan dia, daripada nanti kena maki-makian. Ini bukan berarti ini orang baik, tidak, tapi orang yang jahat banget ini justru. Namun saat itu tidak menimbulkan mafsadat, maka dianjurkan untuk menampakkan ketidaksukaan itu. At-tanbih annahu lam yunkir alaihi qawluhu nastashfi'u bika 'ala Allah. Yang diingkari itu bukan semua ucapan, tapi hanya kalimat-kalimat yang menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada selainnya. Kalau menjadikan selainnya untuk minta kepada Allah, Rasulullah untuk minta kepada Allah, tidak diingkari oleh Rasulullah. Rabi'a at-tanbih ala tafsiri subhanallah. Ya. Jadi kata-kata subhanallah itu digunakan ketika seorang itu takjub kepada ayat-ayat Allah, maupun ketika seseorang itu mengingkari apa yang dinisbatkan kepada Allah yang tidak layak. Subhanallahi wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan 'azima amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan sebagai bentuk pengingkaran. Qalu subhanaka. Kau nyuruh manusia nyembah kamu ya wahai malaikat. Qalu subhanaka. Maha suci engkau ya Allah, enggak sama sekali ya Allah, enggak. Jadi itu penggunaan subhanallah itu untuk hal-hal seperti itu di antaranya. Yang kelima, annal muslimin yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Bahwa kaum muslimin itu sering minta agar Rasulullah mendoakan supaya turun hujan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup, ya. Ini termasuk at-tawassul bi du'ai rajulis salih, tapi dengan syarat annahu hayyun wa hadirun. Dia masih hidup dan ada di tempat. Maksudnya ya dia bisa mendengar permintaan itu. Boleh juga sih telepon, boleh. Kan dulu kan belum ada telepon. Jadi kalau orangnya di Mekah, yang dipanggil tuh orang di Mesir, itu enggak boleh walaupun orangnya masih hidup di Mesir. Li'annahu la yasma. Kalau tetap dia panggil-panggil, berarti dia punya iktikad orang ini bisa mendengar dari kejauhan. Ini yang menjadikan permintaan itu menjadi permintaan tawassul yang batil. Bisa jadi syirik malah. Karena seakan-akan dia menganggap pendengaran ini seperti pendengaran Allah. Allah dari jauh bisa mendengar, orang ini juga dari jauh bisa mendengar. Ini yang menjadikan itu tawassulnya tawassul batil. Makanya harus orangnya memang bisa mendengar. Secara wajar, bukan secara tidak wajar. Ya di telepon, okay lah di telepon. Di hadapan kita, dia masih bisa mendengar. Dan dia hidup. Amal mayit hatta di depannya dia. Kalau mayit, lah. Ada tawassul syirki. Karena dia meyakini mayit memiliki kemampuan seperti itu. Dari sini itu menjadi tawassul syirki. Allahu a'lam. Kita adzan dulu ya. Nah. Baik, ada yang mau tanyakan barangkali? Belum ada pertanyaan. Apakah ucapan ini juga termasuk bersumpah mendahului Allah? Dalam tanda petik, jika si fulan terpilih atau jika si fulan tidak terpilih, wallahi, maka Indonesia akan begini dan begini. Allah tidak tahu. Ma'adri. Kena ulah yang bagi. Dia tidak tahu kan apa yang akan terjadi. Tidak boleh kita mudah-mudah. Tapi apakah termasuk itu bisa ya, bisa juga tidak. Bolehkah berkata demi Allah kamu akan diazab jika tidak bertaubat? Ini ditujukan kepada ahlul bid'ah atau orang fasik. Tidak boleh. Karena walaupun seseorang tidak bertaubat, dosa yang merupakan penyebab azab itu bisa diampuni dengan cara lain. Tobat itu bukan satu-satunya. Tergantung dosanya apa dulu. Mungkin dia memiliki amal soleh yang demikian besar, kita tidak tahu. Dengan itu Allah ampuni dosanya. Seperti mati fisabilillah. Ayughfaru lisyahidi kulla syai' na'am illa dain. Bisa kan? Syahadah fisabilillah itu mengampuni semua dosa, kecuali dosa-dosa asal sama manusia. Jadi kita gak boleh juga mengatakan seperti ini. Jangan kita bersumpah memastikan. Karena yang namanya azab Allah itu inda ahli sunnah wal jamaah, faktornya banyak. Ada sebab-sebabnya, ada juga penghalang-penghalangnya. Sebabnya ada, tapi penghalangnya ada, gak terjadi. Contohnya sebab-sebab azab adalah dosa. Tapi penghalangnya apa? Taubat. Itu akan menghalangi di azabnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau adanya syafaat dari orang lain memintakan syafaat untuk dia. Dia enggak taubat tapi dapat syafaat, itu juga akan menghalangi. Atau adanya musibah-musibah yang mengenai dirinya di dunia seperti tadi itu. Ya. Dapat rezeki gara-gara dicaci maki. Ini juga bukan tobat kan? Bukan, gara-gara orang lain. Jadi kita gak boleh memastikan seperti itu. Bahaya itu. Mau nanya, apakah benar kalau hadis tentang berenang sunnah itu lemah? Kalau benar, apakah ada hadisnya yang sahih? Ana harus cek dulu. Nggak ingat. Atau yang dimaksud, ajarilah anak kamu berenang, memanah, dan berkuda. Itu maksudnya ya. Mohon nasihatnya, Bapak Ana adalah ketua takmir. Ana sudah banyak memberi masukan agar selektif dalam memilih pemateri kajian di masjid. Namun Bapak tetap mempertahankan beberapa ustadz yang bukan bermanhaj salaf karena permintaan dari jamaah. Bapak takut kalau diganti jamaah. Bapak takut kalau diganti, mungkin pematerinya diganti, jamaah tidak mau datang kajian lagi. Bapak sudah sedikit menerima bahwa manhaj salaf adalah jalan paling benar dan selamat. Ya. Ya, kita sabar aja. Karena yang mampu dilakukan adalah menasihati, antum tidak punya wewenang lebih dari itu. Karena antum kan anak, ini kan bapaknya antum. Masa kita ingin menyelamatkan jemaah dengan mengorbankan hubungan dengan orang tua, kan gak benar juga itu. Keselamatan jemaah itu sesuatu yang belum pasti, dan itu bukan tanggung jawab antum, bukan. Tapi kalau antum menjadi anak yang berbakti itu wajib, harus. Jadi harus kita timbang-timbang. Ya kalau kita mampunya seperti itu, ya kita bantu dengan doa, diminimalisir, mungkin pelan-pelan dicarikan orang yang bisa lah mendakwahkan tanpa harus menimbulkan perbedaan yang demikian mencolok. Kan bisa itu. Jadi masih banyak sebenarnya trik-trik untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan dari para pemateri yang belum jelas manhajnya tadi itu dengan mendatangkan pemateri-pemateri yang santun dalam menyampaikan ilmu, kemudian menyampaikan dari poin-poin yang tidak mengundang polemik di awal-awal, bertahap, ya. Jadikan dulu orang itu cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada apa yang dia bawakan, pelan-pelan. Bisa itu diatasi dengan cara seperti itu tanpa harus secara apa istilahnya frontal gitu ya, diganti semua. Nah, itu kelihatan banget nanti. Sedikit-sedikit. Apakah dokter mendiagnosis suatu penyakit tidak bisa disembuhkan, termasuk bersumpah mendahului Allah? Ya, enggak bisa langsung kita cap seperti itu. Dia kan berbicara atas dasar ilmu kedokteran yang dia ketahui sejauh ini. Ya, sepanjang yang dia ketahui itu belum bisa disembuhkan. Tapi kalau dia memastikan tidak mungkin bisa sembuh dengan cara apapun, nah ini juga keliru. Ya, keliru. Karena penyakit-penyakit yang dikecualikan tidak akan sembuh itu ada. Penyakit tua, tidak ada orang bisa tidak tua, tidak ada. Mati, orang pasti mati, tidak bisa dihindari. Kalau sudah datang ajalnya, ya mau kayak apapun tetap dia harus mati. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an 'alimahu an man 'alimah wa jahilahu man jahilah. Harusnya dia mengatakan sejauh ilmu yang saya pelajari belum bisa atau belum ada obatnya. Karena kesembuhan tidak harus dengan obat. Dengan ruqyah bisa sembuh. Dengan obat tidak sembuh-sembuh, diruqyah malah sembuh. Orang kerasukan jin mau diobati apa? Jin dikasih obat ya, tidak ada pengaruhnya dikasih obat. Diruqyah itu hilang. Atau penyakit-penyakit yang penyebabnya karena gangguan jin. Atau orang pusing, kenapa Pak pusing? Tang saya banyak. Kayak Ipanadol ya sesok mumet meneh. Utangnya masih ada. Iya kan? Tidak semua penyakit bisa diobati, jadi jangan cepat-cepat bersumpah tidak bisa disembuhkan. Ana mau pindah tempat kerja, tapi terkadang ana takut orang-orangnya atau kondisinya tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah ini termasuk berprasangka tidak baik sama Allah? Ya, tergantung ini pindah kerjanya ke yang lebih baik atau bagaimana. Ada kalanya orang hijrah kerja di bank, takut kalau resign nanti saya kerja apa. Nah, ini termasuk su'udzon billah, padahal Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtadi. Dan min taqwallah di antaranya adalah dengan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk hijrah. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini termasuk su'udzon kepada Allah. Tapi kalau pindah kerja dari halal ke halal yang lain misalnya, itu tidak mutlak seperti itu. Atau kalau memang kita tahu ada indikator-indikator yang itu secara hukum sebab akibat bisa mengakibatkan kondisi tidak enak, ya ini tidak termasuk berprasangka tidak, cuman antisipasi aja jatuhnya ya. Wah, kalau di sana emang susah ini, jam kerjanya full. Biasanya saya bisa ngaji, kalau kerja seperti itu capek saya pulang kerja. Atau jaraknya jauh dari tempat kajian, nggak akan terkejar. Nah, ini kan sesuatu yang ada hubungan sebab akibat ya, nggak mutlak dianggap sebagai berprasangka kepada Allah. Kok diambil lagi kenapa? Dicek dulu. Oh. Bagaimana cara menjadikan orang sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa? Ya maksudnya wahai fulan yang masih hidup ini ya, orang soleh masih hidup, tolong dong doakan saya supaya saya selamat, mintakan agar Allah menurunkan hujan, seperti itulah. Jadi dia minta didoakan oleh orang lain. Itu yang dimaksud menjadikan orang sebagai perantara Allah, perantara untuk minta kepada Allah, maksudnya gitu, dalam berdoa. Syaratnya dia hidup dan dia mampu. Mampu karena dia mendengar permintaan, mampu karena dia memang bisa mendoakan. Kalau enggak begitu enggak boleh. Bolehkah meminta doa atau tawassul lewat pesan SMS, WhatsApp gitu maksudnya ya? Boleh enggak sih? Boleh. Boleh enggak sih? Boleh. Tapi itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Lebih baik kita langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kalau itu untuk kepentingan pribadi. Ya, doanya orang minta hujan itu kan bukan cuma kepentingan dia, tapi kepentingan banyak orang. Para salaf tidak senang dimintai doa, apalagi di depan umum gitu ya. Imam Ahmad mengatakan, "A'ambiyaun nahnu." Memang kita ini para nabi, kau mintain doa. Nah, doa sana sendiri. Dia pulang didoakan. Sebagai pelajaran, karena ada beberapa efek tidak baik. Pertama, sering-sering minta doa diakui atau tidak diakui jadi menjadikan orang itu malas untuk berdoa. Betul enggak? Tiap ada orang mau berangkat umroh, sarombongan dimintai doa. Wah, ini 50 orang. Semua mendoakan saya. Sudah, cukuplah. Kan didoakan di Ka'bah ini. Dia tawaf mendoakan saya. Akhirnya dia malas untuk berdoa. Yang kedua, padahal doa itu ibadah. Itu ibadah. Masa ibadah dapat pahala enggak mau? Yang kedua, itu fitnah buat yang dimintai doa. Sering-sering dimintai doa, setan bisa bisikin dia, "Masya Allah, antum ini wali loh. Orang semua minta doa sama antum. Lama-lama nanti dikomersilkan aja doanya." Ya, boleh minta doa tapi infak dulu. Nah, itu terjadi. Terjadi. Atau air yang sudah dia bacai, doa-doa, dijual. Padahal mungkin ngambil air dari keran, dikemas juga gak tahu. Ini minal balak ya ini. Yang ketiga, secara hukum sebab akibat, boleh jadi justru itu kurang diijabahi oleh Allah. Kenapa? Karena faktor yang menyebabkan doa itu lebih diijabahi adalah adanya al-hajah wal-iftiqar minad da'i. Ada rasa butuh, rasa berharap yang luar biasa dari si pendoa kepada Allah. Lah yang paling tahu hajat kita siapa? Yang paling tahu kita ini dalam kondisi terjepit, darurat siapa? Kita. Kalau ada orang lain, orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, anak kita, istri kita. Udah minta doa sama itu. Jangan sama ustaz. Ustaz gak begitu paham kondisi antum. Paling dia juga jawab seperti, "Ya insya Allah mudah-mudahan antum selamat." Nah, sudah doakan itu. Gitu. Nanti kalau dia selalu ingat-ingat orang satu masjid, segini banyak minta doa semua. Selalu ingat-ingat satu-satu, wah repot. Paling dia doa, "Ya Allah, semua yang minta doa sama saya kabulkan permintaan." Selesai. Males dia ingat-ingat panjang-panjang, "Ini usah doakan anak saya, usah doakan saya rezekinya lancar." Kan susah ngapakan doanya banyak orang. Ya sudah, semua yang tiap doa kabulkan saja ya Allah. Jadi tetap beda kesannya antara orang yang benar-benar tahu kondisi dia dengan orang lain. Sehingga potensi diijabahinya tidak sebesar kalau dia langsung minta. Dan Allah lebih senang kalau kita langsung. Ya Allah lebih senang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah langsung menjawab. Kalau ada orang lain, seseorang tanya kepadamu tentang aku, tanyanya kepada Rasulullah tentang Allah. Yang jawab, langsung Allah yang jawab. Tidak pakai, "Maka jawablah wahai Rasul," tidak. Fa inni qarib. Lain kalau yang ditanyakan itu tentang yang lain-lain, tentang gunung, tentang matahari, tentang haid, tentang bulan-bulan haram tentang ini tentang itu, fakul fakul fakul, maka katakan, maka katakan. Tapi tentang Allah langsung Allah fa inni qarib. Ini menunjukkan kata Ibn Taimiyah tak perlu ada perantara-perantara. Boleh tapi jangan jadi kebiasaan, ya. Apalagi kalau di depan umum dan permintaannya pribadi. Kalau permintaan untuk orang banyak sih masih oke, ya. Kayak orang tadi minta supaya didoakan hujan. Atau Umar bin Khattab di masa beliau sempat paceklik, mengumpulkan orang untuk istisqa, minta kepada Abbas agar dia mendoakan. Tapi kan ini untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi lebih lebih ringan dampak negatifnya. Wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.